lagu Melayu, pulipur hati. Cahaya manis, kilau gemilau, kandung tabir indah menawan. Aku bernyanyi berjapin dia, moga hadirin, aduhai sayang, jadi terkesan. Kembanglah goyang atas kepala, lipatlah tangan, sangkul dipadu. Kita berdendang, berjapin dia, lagulah japin, aduhai sayang, dentak Melayu. Laksmana raja di laut, bersemayam di batu, siapa tak terpaut mendengar lagu japin Melayu. Laksmana raja di laut, bersemayam di bukit batu, siapa tak terpaut mendengar lagu japin Melayu. Membawa tepat antar belanja, bertabur perak indah berseri. Kami bertandang menghirup budaya, tidak Melayu, aduhai sayang, hentak Melayu. Pantinglah gambus, sayang lantang berbunyi, berdengan indah memuas. Saya bernyanyi sampai di sini, mudah-mudahan hadirin semua jadi terkesan. Laksmana raja di laut, bersemayam di batu, siapa tak terpaut mendengar lagu japin Melayu. Laksmana raja di laut, bersemayam di bukit batu, siapa tak terpaut mendengarkan lagu japin Melayu.